Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomat Syarah Al-Adabul Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan kezaliman. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, yaitu pada hadis yang ke-492. Qala al-Mu'allif Al-Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu kafaratil marid. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad, qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr, qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syauqatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Berkata al-muallif al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala, bab kafaratil marid, bab yang menjelaskan tentang kafaratil marid. Kafarah, naam, penghapus dosa, al-marid ay bagi orang yang sakit, bagi orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-marad, dengan sakit, maka dia akan mendapatkan kafarah, mendapatkan naam, penghapusan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadal bab yata'allaku bil marid min jihatil maridi nafsih, bahwasanya bab ini berkaitan dengan yang pertama, dengan al marid nafsih, dengan orang yang sakit itu sendiri, yang mana al marad alladhi asabahu wa hakadat ta'ab wa nasab kullu dzalika kafaratun lah. Membahas tentang hal-hal berkaitan yang berkaitan dengan orang yang sakit, bahwasanya penyakit yang menimpa seseorang, demikian pula at-ta'ab kelelahan, rasa capek, wa nasab rasa letih, naam, itu semua akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa bagi seorang hamba. Naam, sehingga ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan al-marad, penyakit, rasa lelah dan letih, di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, Allah jadikan ujian itu semua sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa dari seorang hamba. Karena apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan bab yang sebelumnya, seorang hamba di antara sifat mereka adalah suka berbuat zalim, suka berbuat dosa dan kesalahan. Tukhti'una billayli wan nahar. Kita semua suka berbuat atau sering terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Maka di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan di sana adanya beberapa kafarah, sesuatu yang bisa menghapuskan dan menghilangkan dosa seseorang. Di antaranya adalah al-marad, penyakit yang akan disebutkan atau dibahas oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Demikian pula, wa min jihati aydan hukukil marid ala ikhwani. Di dalam bab ini dan bab-bab yang akan datang setelahnya, ini juga membahas tentang al-marid ala ikhwani, hukukul marid, hak-hak orang yang sakit. Naam, hak-hak dari orang yang sakit kepada saudara-saudaranya yang lainnya yang masih diberi kesehatan. bahwasanya orang yang sakit bagi kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Itu juga nanti akan dibahas oleh mu'allif rahimahullahu taala, la siyama iadatul marid wa du'a lahu ila ghairi dzalik, yang berkaitan dengan masalah menjenguk orang sakit, bagaimana adab-adabnya, bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Islam ketika seseorang ingin menjenguk saudaranya yang sakit, doa apa yang harus dia panjatkan untuk doa untuk mendoakan kebaikan bagi saudara yang tertimpa dengan penyakit. Itu semua akan dijelaskan oleh mu'allif rahimahullahu taala di dalam bab-bab ini dan yang setelahnya, yang diambil dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad. Qala haddatsana Abdul Malik ibnu Amr, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Amr. Qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Zuhair ibnu Muhammad. An Muhammad ibnu Amr ibnu Halhalah, dari Muhammad ibnu Amr ibnu Halhalah. An Atha ibnu Yasar, dari Atha ibnu Yasar. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat yang mulia, yaitu yang pertama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dan yang kedua diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Yang mana keduanya meriwayatkan langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya beliau bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasabin, dari rasa lelah atau capek, wala wasabin atau penyakit, wala hammin atau rasa kegelisahan, wala hazanin dan juga rasa kesedihan, wala azan atau gangguan, wala ghammin, demikian pula rasa kegundah gulanaan, hatta syaukatu yushakuha, sampai pun yang menimpa seorang muslim itu hanya sekedar asyaukah, sebuah duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotayah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan kaffara, menghapuskan dosa, menghilangkan dosa-dosanya dari hamba tersebut, biha, dengan sebab adanya musibah-musibah tadi, dari rasa lelah, penyakit, rasa kegundah gulanaan dan kesedihan atau gangguan yang menimpa dirinya, min khotayahu, dari kesalahan-kesalahannya. Itu yang akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang muslim dia tertimpa dengan musibah-musibah tersebut, dan ketika dia tertimpa tersebut dengan musibah-musibah tadi, tentunya syaratnya adalah dia harus ridha, dia harus bersabar dan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semua, dia akan mendapatkan kafarah, akan mendapatkan penghapusan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ketika dia tertimpa musibah dengan suatu penyakit atau suatu gangguan, tidak boleh dia berkeluh kesah atau dia tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu yang dia lakukan, maka tidak akan dihapuskan dosanya, bahkan yang ada akan ditambahkan dosanya, karena dia tidak mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana sikap seorang muslim yang harus dilakukan ketika tertimpa musibah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala hazanin wala adha wala gham. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa perkara yang semua itu adalah yusib, musibah yang bisa saja menimpa siapapun dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia tua maupun orang yang muda, baik dia laki-laki maupun perempuan, bahkan selain orang muslim pun tertimpa dengan yang demikian. Orang-orang kafir pun dia juga merasakan yang demikian di dunia ini. Tapi yang membedakan adalah bagaimana seorang muslim menyikapi musibah-musibah tersebut. Hendaknya ketika dia telah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengetahui bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dia menjalankan bimbingan tersebut supaya dia mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama adalah an-nasab. An-nasab maknanya adalah at-ta'ab, kelelahan, rasa letih atau rasa capek. Di sini maknanya adalah umum. Kufi kulli syai, pada segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin yang membuat dirinya itu lelah, baik di dalam ketika dia mencari ma'isyah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, atau dia tertimpa dengan rasa lelah dan letih ketika dia menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah butuh di sana adanya usaha dan upaya, tenaga atau bahkan pikiran, atau adanya mengeluarkan biaya, dia butuh itu semua. Sehingga badannya merasa lelah, badannya merasa capek. Maka dengan adanya rasa capek dan lelah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosanya. Demikian pula wala wasabin. Dan yang kedua adalah al-wasab. Al-wasab maknanya adalah al-marad. Dan ini syahid dari pembahasan yang ada pada kita. Dari bab yang dibacakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kafaratul marid, penghapus dosa bagi orang yang sakit. Mengapa dihapuskan dosanya, digugurkan kesalahannya? Karena dia ditimpa dengan al-wasab. Al-wasab, al-maknanya adalah al-marad. Apa bentuk penyakitnya? Baik penyakit yang ringan atau penyakit yang berat. Ketika seorang hamba tersebut bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas rasa sakit yang dia terima, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosanya. Qala wala hazanin, wala adhan, wala ghammin, wala ham, wa hazan, wa gham. Adapun tiga perkara ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara al-ham, kemudian al-hazan, dan yang ketiga, al-gham. Maka tiga perkara ini semuanya adalah alamun yusibu qalbal mu'min. Ini semuanya tiga jenis penyakit ini. Tiga jenis. Lafaz ini dari ham, kemudian hazan, dan al-gham. Ini semua adalah macam-macam penyakit yang menimpa hati seorang mukmin. Jadi ham, kemudian hazan, dan gham ini khusus berkaitan dengan al-alam, penyakit yang menimpa hati seorang mukmin. Kalau tadi nasab, rasa lelah, rasa letih, atau wasab, penyakit ini yang menimpa apa? Fisik atau tubuh seorang mukmin. Nah, penyakit misalnya sakit nam yang ma'ruf, yang sering kita ketahui dari penyakit-penyakit yang menimpa tubuh seorang mukmin, itu masuknya pada al-wasab. Adapun tiga jenis penyakit ini, al-ham, al-hazan, dan al-gham, ini alamun yusibu qalbal mukmin, berkaitan dengan penyakit yang menimpa hati seorang mukmin. Apa bedanya dari tiga penyakit itu? Yang pertama, in kana hadzal alamu yata'allaqu bi asya' madat, fa hadza yusamma bil hazan. Apabila penyakit tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang telah lewat dari seseorang, maka ini dinamakan dengan al-hazan, ai kesedihan. Misalnya hatinya sedang sedih karena dia terluputkan darinya perkara-perkara yang kebaikan yang tidak bisa dia kerjakan. Dia sedih, dulu pernah ditimpa dengan musibah kehilangan saudara, orang tua atau anaknya, sehingga itu membuat dirinya menjadi sedih. Hatinya sakit mengingat 6 musibah-musibah yang terdahulu sehingga membuat hatinya sakit, maka ini dinamakan dengan apa? Al-hazan, kesedihan. Kemudian yang kedua, wa in kana al-alam yata'allaqu bi amrin mustaqbal, apabila rasa sakit tersebut berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, yaitu yang 6 perkara yang dia khawatirkan atau dia takuti akan menimpanya, sehingga dia dirinya menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi gundah gulana. Nah, dia akan tertimpa dengan sesuatu yang dia takutkan di masa yang akan datang. Fahada yusamma bilham, maka ini dinamakan dengan alham, hammun. Hammun itu penyakit yang menimpa seorang mukmin, hati seorang hamba yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang. Dari perkara yang dia khawatirkan, dari perkara yang dia takutkan. Naam, ini disebut dengan alham. Kemudian yang ketiga, wal alam in kana yata'allaq biwaqi'il insan yusamma bil gham. Apabila rasa sakit tersebut yang ada pada hati seorang mukmin yang berkaitan dengan keadaannya sekarang, keadaannya yang dia rasakan saat ini, dia sedang merasakan rasa sakit di dalam hatinya. Naam, maka ini disebut dengan alham, dengan al-gham, bil-ghain. Al-ghammu ini penyakit atau rasa sakit yang dirasakan di dalam hati seseorang yang berkaitan dengan keadaan sekarang atau yang sedang dialami. Yang sedang dialami. Naam, sehingga tiga perkara ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu al-hammu, al-hazan, dan al-gham. Al-hazan yang berkaitan dengan penyakit atau rasa sakit yang telah lewat, dan al-ham yang akan datang. Adapun al-gham itu yang sedang dia rasakan. Adapun yang ketiga ataupun yang keempat, yaitu al-adza. Naam, kila innahuma yajma'u alladhi sabaqa kullah. Al-adza disebutkan di antara maknanya adalah yang mencakup dari segala sesuatu yang naam disebutkan sebelumnya. Dia maknanya lebih umum, gangguan atau penyakit, baik itu yang menimpa badannya, baik itu yang menimpa tubuhnya, atau yang menimpa hatinya, rasa sakit, rasa naam gundah gulana yang berkaitan dengan perkara yang akan datang atau sedang terjadi atau yang telah lewat, ini bisa masuk di dalam kata al-adza. Ini lebih umum. Waqila al-muradu bihi ma yusibul insan bi'tida'il akharina 'alaihi imma fi mali au irdihi au nafsi. Atau makna al-adza adalah apa-apa yang menimpa seorang mukmin dari sikap melampaui batas dari orang lain. Dia diganggu oleh orang lain. Baik gangguan tersebut datang pada hartanya. Hartanya dicuri, digosok, atau dirampok, atau dia ditipu. Atau yang berkaitan dengan kehormatannya. Dia digibai, dia dihina, dicemooh, atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Atau berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan jiwanya, dia mendapatkan gangguan atau ancaman, maka ini masuk di dalam al-adza. Masuk di dalam al-adza. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup semua jenis cobaan dan ujian dari apa yang menimpa seorang mukmin di dunia ini. Dunia yang kita ketahui bersama bahwasanya dunia adalah sijinul mukmin, penjara bagi seorang mukmin. Penuh di dalam dunia ini ujian dan cobaan, baik ujian yang berkaitan dengan kesehatan, baik ujian yang berkaitan dengan naam harta atau yang lainnya, itu semua akan menghapuskan dosa dari setiap mukmin dari kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Tapi apa syaratnya? Yaitu yang pertama, dia ikhlas menerima ujian dan takdir tersebut. Dan yang kedua, dia ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah tersebut. sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya dengan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosanya. Qala hatta syauqatu syaquha, meskipun itu hanya sebuah jarum atau sebuah duri yang menusuknya, dengan itu pun pula Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga kadar penghapusan dosa dari seorang mukmin itu tergantung dari seberapa ringan dan beratnya dari musibah yang dia dapatkan. Sebagaimana di dalam sebutkan di dalam hadis yang lain, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala, "Inna ajraki ala qadri nasabiki." Sesungguhnya kadar besarnya pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran besar atau kecilnya pahala yang kau akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ala qadri nasabik, sesuai dengan kadar musibah, kadar gangguan dan ujian yang engkau dapatkan. Sebagian besar ujian yang engkau rasakan, penyakit yang engkau derita, naam, ujian dan cobaan yang engkau dapatkan ketika di dunia ini, dan engkau bersabar dan mengharapkan pahala di atasnya, maka itu akan menghapuskan dosa yang banyak dari dirimu. Naam, ini tentang penjelasan yang ringkas dari apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dari hadis yang pertama tentang kafaratul marid, aib sebab-sebab dari yang bisa menghapus dosa seorang mukmin. Adapun penjelasan dari Asy'ariyah rahimahullahu ta'ala, insyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. 6. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.